الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. Sekarang kita masuk pembahasan Al-Qiyas di dalam kitab Al-Usul min ilmi al-usul. Tafadhal iqra ya Aba Dzar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qiyasu ta'rifuhu. Al-qiyasu lughatan at-taqdiru wal musawatu. Istilahan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Fal far'u al-makisu wal aslu al-makisu 'alayhi. Wal hukmu maqtadahu ad-dalilu syar'i min wujubin aw tahrimin aw sihhatin aw fasadin aw ghairiha. Wal 'illatu al-ma'na alladhi thabata bisababihi hukmul asli. Wa hadhihi al-arba'atu arkanul qiyasi. Wal qiyasu ahadul adillati allati tathbutu biha al-ahkamu syar'iyyatu. Wa qad dalla ala i'tibarihi dalilan syar'iyyan al-kitabu was-sunnatu wa aqwalus sahabati. Fa min adillatil kitabi al-awwalu qawluhu ta'ala Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizana. Wal mizanu ma tuzanu bihil umuru wa yuqayasu bihi bainaha. Athani qawluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Al-ayah. Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadhalika nushur. Fa syabbah Allah Ta'ala i'adat al-khalqi bi-ibtidaihi wa syabbah ihya al-amwati bi-ihya al-ardi wa hadha huwa al-qiyasu. Wa min adillati sunnati al-ula qawluhu sallallahu alaihi wa sallama liman sa'alathu anisiyami an ummiha ba'da mautiha ara'aiti law kana ala ummiki daynun wa qadaitihi akana yu'addi dhalika anha. Qalat na'am. Qala fasumi an ummiki. Athani anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallama faqala ya rasulullah ulidali gulamun aswadu. Faqala halaka min ibil. Qala na'am. Qala ma alwanuha. Qala humrun. Qala hal fiha min awrakin. Qala na'am. Qala fa ana dhalika. Qala la'allahu naza'ahu irqun. Qala fala'alla ibnaka hadha naza'ahu irqun. Wa hakadha jami'ul amthalil waridati fil kitabi was sunnati dalilun 'alal qiyasi lima fiha min i'tibari syai'i binadhirihi. Wa min aqwali sahaba ma ja'a an amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihi ila Abi Musa al-Ash'ari fil qada'i. Qala summa al-fahmu. Al-fahmu fi ma adla 'alayka mimma warada 'alayka mimma laysa fi Qur'anin wala sunnatin. Thumma qayisil umura indaka wa'rifil amthala thumma a'mid fima tara ila ahabbiha ila Allah wa ashbahiha bil haqqi. Qala ibn al-Qayyim wa hadha kitabun jalilun talaqqahu al-ulama'u bil qabuli. Wa haka al-Muzani anna al-fuqaha'a min asri sahabati ila yaumihi ajma'u ala anna nadhiral haqqi haqqun wa nadhiral batili batilun wa sta'malul muqayyisa fil fiqhi fi jami'il ahkami. Syurutul qiyasi. Lil qiyasi syurutun minha al-ula alla yusadima dalilan aqwa minhu fala tibara biqiyasin yusadimun nasu awil ijma'a aw aqwala sahabati idza qulna qawlu sahabi hujjatun wa yusamma qiyasal musadima lima dzakara fasidul ittibari misaluhu ayyuqala yasihu an tazawwajal mar'atur rasyidatu nafsaha bi ghairi waliyyin qiyasan ala sihhati bai'iha malaha bi ghairi waliyyin fahadha qiyasun fasidul ittibari limusadamatihin nasu wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyyin. Athaniya ayyakuna hukmul asli thabitan binassin aw ijma'in fa in kana thabitan biqiyasin lam yasihal qiyasu alaihi wa innama yuqasu alal aslil awwali li anna ruju'a ilaihi awla wa li anna qiyasal far'i alaihi alladhi ja'ala aslan qad yakunu ghayra sahihin wa li anna al-qiyasa 'ala al-far'i thumma al-far'i 'ala al-asli tatwilun bila fa'idatin mithalu dhalika ayu qala yajri ar-riba fi dhurrati qiyasan 'ala ar-ruzzi wa yajri fi ar-ruzzi qiyasan 'ala al-burri fal qiyasu hakadha ghayru sahihin walakin yuqalu yajri riba fi dhurrati qiyasan 'ala al-burri li yuqasa 'ala aslin thabitin binassin. Ats-tsalitsa ayyakuna li hukmil asli 'illatun ma'lumatun li yumkinal jam'u bainal asli wal far'i fiha fa in kana hukmul asli ta'abbudiyan mahdhon lam yasihal qiyasu 'alaihi. Misalu dhalika ayyukala lahmun ni'amati yankudul wudu'a qiyasan ala lahmil ba'iri li musyabahatiha lahu fayuqalu hadhal qiyasu ghairu sahihin li anna hukmal asli laysa lahu illatun ma'lumatun wa innama huwa ta'abbudiyun mahdun alal mashhuri. Ar-rabi'ah antakuna al-illatu mustamilatan ala makna munasibin lil hukmi yu'lamu min qawaidi syar'i i'tibaruhu kaliskari fil khamri fa in kana al-makna wasfan tardiyan la munasibata fihi lam yasiha at-ta'lilu bihi kasawadi wal bayadi mathalan misalu dhalika hadis ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسودا فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا utiqat tahta hurrin wa in kana aswada. Al-khamisah antakunal illatu mawjudatan fil far'i ka wujudiha fil asli kal idha'i fi darbil walidainil makisi ala ta'fifi fa illam takunil illatu mawjudatan fil far'i lam yasihal qiyasu. Misalu dhalika ayyukala al-illatu fi tahrim riba fil burri kaunuhu makilan thumma yukalu yajri riba fit tufahi qiyasan alal burri fahadal qiyasu wairu sahihin lianna al-illata wairu mawjudatin fil far'i idhit tufahu wairu makilin. Aksamul qiyasi yanqasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyin. Al-ula fal jaliyu ma sabatat illatuhu binasin au ijma'in au kana maqtu'an fihi kinafil fariqi bainal asli wal far'i misalu ma